warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang hari ini atau pagi menjelang siang ini Allah mempertemukan kita di majelis Ta'lim Ummahat, yang mana ini merupakan pekan ketiga yang seyogyanya merupakan jadwal beliau Ustaz Abu Ali Saiful Bahri hafizahullah. Namun karena sesuatu dan lain hal adanya perubahan jadwal beliau nanti pada pekan yang kelima insyaallah taala, maka memanfaatkan kesempatan yang ada barakallahu fikum, kita kembali kepada risalah yang sekian lama terhenti pada risalah fid dima at-tabi'iyah lin nisa, risalah mengenai darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita, yang merupakan salah satu karya beliau al-allamah al-faqih al-mufassir Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam pembahasan yang telah lalu kita telah mengambil tentang hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, berupa solatnya, siamnya, demikian pula tentang hukum tolak terhadap wanita dikala haid ataupun juga mendatangi istri dikala haid, ataupun telah kita lewati tentang adanya gugurnya tawaf ifadah bagi orang-orang yang wanita yang haid. Maka kemudian kita masuk pada pasal berikutnya, yakni pasal setelah pembahasan hukum yang terkait dengan haid. Qala al-faslul khamis, pasal yang kelima. Fil istihadhah wa ahkamuha, mengenai al-istihadhah dan hukum-hukumnya. Di mana telah lewat dalam mukaddimah terdahulu darah yang keluar dari wanita ini ada beberapa macam. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Yang pertama, darah haid, yang itu dikenal oleh mereka kaum wanita. Yang kedua, darah nifas, yaitu darah yang menjadikan atau yang keluarnya disebabkan bil wiladah, dengan sebab adanya melahirkan. Dan yang ketiga adalah damul fasid, darah yang rusak, darah yang keluarnya dikala wanita itu mengalami keguguran, hamil sebelum usia 4 bulan kemudian gugur, maka darahnya darah fasid. Yang keempat, damul istihadhah, darah istihadhah. Ini yang diterangkan para ulama. Ditambahkan oleh sebagian Hanabilah adanya yang kelima, damul mubham, darah yang mubham, membingungkan, yaitu darah yang keluar dari wanita yang hamil dikala dia sedang hamil atau menyusui. Ini darah haid atau darah fasid. Namun sebagian mereka menjadikan dam mubham ini kalau tidak membawa ciri-ciri darah haid, maka masuknya darah fasid. Sehingga dengan demikian tidak ada kebingungan baik mereka yang membaginya menjadi darah haid atau mereka yang membaginya menjadi darah yang mubham. Barakallahu fikum. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an, dan kita sekarang pada pembahasan di mana atau telah lewat darah nifas dan darah haid adalah najis. Najis dan menjadikan orang yang terkena atau mengalami ini, wanita mengalami ini, diharamkan sholat dan siam serta apa yang dilarang dari wanita haid. Adapun darah setelahnya tidak menghalangi mereka dari apa yang dilarang pada wanita yang mengalami haid ataupun nifas. Sebagaimana pula pembahasan kita dalam pembahasan al-istihadhah. Apa itu al-istihadhah? Diterangkan beliau rahimahullah, al-istihadhah istimrarul dam alal mar'ati bihaitsu la yanqati'u anha abada aw yanqati'u anha muddatan yasirah kal yawm wal yawmin fi syahr. Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, darah istihadhah adalah darah yang mengalir terus-menerus pada kaum wanita yang tidak pernah terputus selamanya, terus enggak ada hentinya, atau yang qati kadangkala berhenti namun pada waktu yang pendek, sehari atau dua hari dalam sebulan. Sehari atau dua hari dalam sebulan tidak keluar darah, setelah itu terus keluar, keluar dari farji wanita darahnya terus menerus. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabiah yang mengalami keluar darahnya selama 7 tahun terus menerus. Ada pula yang berhenti sehari dua hari dalam sebulan kemudian keluar lagi. Maka tentunya yang seperti ini mungkin dialami sebagian wanita dan mengalami kebingungan, ini haid atau tidak. Kalau haid pasti tidak boleh sholat. Berarti kalau dibayangkan 7 tahun gak pernah sholat, subhanallah. Maka dari itu penting dibahas dan bukan permasalahan tabu karena berkaitan dengan syariat. Barakallahu fikum. Maka datanglah sahabiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bertanya di sini yaitu dia bertanya Ummu Habibah ini bertanya kepada Rasulullah, "Afa ad'i shalah, apakah ketika keadaan demikian aku tinggalkan salat?" Maka kata Rasulullah, "La, jangan, namun salatlah. Namun salatlah engkau." Naam. Salatlah engkau selama keluar darah haidnya. Selama keluar darah tersebut, kecuali di waktu-waktu hari haidmu, maka tinggalkanlah salat. Ini satu keadaan di mana datang beberapa pertanyaan kepada Rasul berkaitan dengan sahabiah yang mengalami hal keluar darahnya terus-menerus, namun berbeda-beda keadaan mereka. Dan yang namanya hukum itu qadiyah, hukum yang dikenakan pada person individu, ini sesuai dengan keadaan individu tersebut. Nah, hukum, orang bertanya meminta fatwa akan diberikan jawaban sesuai dengan keadaan si penanya atau keadaan apa yang ditanyakan. Maka dari itu, dikala pembahasan istihadhah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabiah dengan keadaan yang berbeda-beda di dalam mengalami istihadhah, sehingga berbicara tentang hukum istihadhah pun ada beberapa macam. Maka marilah kita melihat keadaan-keadaan wanita mengalami istihadhah, di mana kita pahamkan dulu yang namanya istihadhah adalah darah yang terus mengalir pada kaum wanita, tidak pernah terputus selamanya, artinya terus menerus. Yang mana dalilul halatil ula, ini keadaan pertama, atau keadaan kedua, terputus dalam sebulan sehari atau dua hari saja. Maka dalil berarti gambaran istihadhah dipahami ya, wanita keluar darah mungkin sekian tahun gak pernah berhenti. Ya, haid bukan ya. Kalau haid sudah gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh didatangi. Nah, dicerai tidak sah. Nah, kalau haid. Nah, terus bagaimana? Ini demikian. Gak mungkin kalau begitu Allah tidaklah memberikan kepada hamba sesuatu yang berat. Maka ditanyakan kepada Rasul, dalil keadaan pertama, allati la yanqati'u damu fiha abada, yaitu keadaan wanita yang tidak pernah terhenti darahnya selamanya. Ma sabata fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qalat Fatimah bintu Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata sahabiyah namanya Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha, lihatlah, bertanya kepada Rasul tentang ilmu syariat. Ya Rasulullah, inni la athur, wa fi riwayatin ustuhadu fala athur. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak memiliki keadaan suci, artinya terus haid. Dalam riwayat lain beliau menyatakan, aku terus keluar darah dariku dan tidak suci, terus menerus. Maka hadisnya masih panjang, nanti kita bahas dalam pembahasan hukumnya. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, yang kadangkala terputus sehari atau dua hari dalam sebulan, nanti keluar lagi. Maka dalil tentang keadaan ini, allati la yanqati'u damu fiha illa yasiran, yaitu wanita yang keluar darinya darah terus menerus, tidaklah terhenti kecuali sedikit, sehari, dua hari, sepekan. Nah, yaitu hadis Hamnah bintu Jahash, haitsu ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, tatkala Hamnah bintu Jahash radhiyallahu anha Beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang syariat. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni ustuhadu haidatan kabiratan syadidah. Wahai Rasul, aku mengalami keluar darah, yaitu haid yang sangat besar dan dahsyat. Naam, besar lagi dahsyat. Tahunya itu haid. Naam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, dan Al-Imam Ahmad menukilkan tentang tashihnya dari Al-Imam Al-Bukhari. Naam, tashihnya dan Al-Imam dinukilkan dari Imam Ahmad sahih hadisnya, dan Imam Bukhari menyatakan hasan. Yang jelas hadis ini, naam, di dalam sanadnya memang ada kelemahan. Namun dengan banyaknya riwayat diangkat derajatnya oleh para ulama, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan hadisnya hasan. Al-Imam Ahmad mengatakan hadisnya sahih. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, demikian. Nah, sehingga dari sini kita paham yang namanya istihadhah keadaannya dua, yaitu seorang wanita mengalami keluar darah terus menerus, tidak pernah terputus. Atau yang kedua, seorang wanita mengalami keluar darah, kalau haid sehari, dua hari, seminggu, 10 hari. Lah ini sebulan terus menerus, 3 minggu atau 3 pekan, atau bahkan mungkin 27 hari. Nah, apakah mungkin ini haid? Nah, ini yang kedua. Maka dari sini, dengan keadaan para sahabiyah yang berbeda-beda, yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka istihadhah hukumnya untuk diterapkan pada mereka dihukumi ini istihadhah atau bukan sesuai dengan keadaan yang mengalami. Maka dari sini perlu kita mengetahui, nah, bagaimanakah keadaan wanita yang mengalami istihadhah. Maka beliau mengatakan, al-ahwalul mustahadhah, keadaan-keadaan wanita yang mengalami istihadhah, darahnya mengalir terus. Qala rahimahullah, lil mustahadhati thalathu halat. Istihadhah memiliki 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, al-halatul ula, an yakuna laha haidun ma'lumun qabla al-istihadhah. Pertama, wanita yang sudah mengalami haid dengan haid yang normal dan diketahui, biasanya tanggal sekian sampai tanggal sekian, apakah 3 hari, 5 hari, 7 hari atau 10 hari, keumuman sepekan, 6 atau 7 hari. Naam. Lah ini diketahui sebelum istihadhah, maka tiba-tiba mengalami keluar darah terus-menerus, maka fahadhi tarji'u ila muddati haidiha. Maka wanita yang seperti ini, tarji'u ila muddati haidiha al-ma'lum as-sabiq, maka dia menghukumi dirinya istihadhah kalau sudah ya kembalinya kepada waktu haid yang telah diketahui sebelumnya. Semisal biasanya tanggal 5 sampai dengan tanggal 10, 5 hari. Ini sudah 5 hari kok sampai keluar lagi ya. Keluar lagi ya. Dan dia bingung, darah haidnya tidak tersifatkan padanya. Maka dia langsung menghukumi kalau begitu ini istihadhah. Naam. Yang ke-6, ke-7, hari ke-6, ke-7, ke-8 seterusnya. Oh, ini istihadhah. Naam. Maka bagaimana fatajlis fiha? Artinya tadi dia terus-menerus, naam, dalam sebulan. Fatajlisu fiha, ini barakallahu fikum, diperhatikan hati-hati. Nah, karena nanti dalam ditambahkan keadaan yang berbeda, adanya alat-alat kontrasepsi Ini diantara resikonya, diantaranya suntik itu akan merubah siklus haid. Sehingga jangan terkesel langsung ini. Nah, dilihat nanti cara apa namanya ciri, ciri darah haidnya ada tidak. Paham? Maka dia kalau terus menerus ternyata demikian, maka dia menghitung harinya yang tertib. Naam. Dan juga telah diketahui fata jili sufiha, maka di hari tanggal tersebut dia menahan diri. Menahan diri tidak sholat, tidak melakukan siam yang fardu ataupun siam yang sunnah. Naam. Dan tidak boleh didatangi oleh suaminya. Wa yasbutu laha ahkamul haid, ditetapkan baginya hukum wanita haid. Wa ma'adaha, adapun selain itu, maka istihadhatun, adalah istihadhah. Yusbatu laha ahkamul mustahadhah, ditetapkan baginya hukum-hukum wanita yang istihadhah. Yani suci, masih harus sholat, boleh didatangi. Nah, boleh puasa. Ini demikian. Barakallahu fikum. Namun dia itu bagaikan orang salasil baul. Kalau mau sholat, ya wudu. Kalau mau sholat, wudu. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang pertama. Misalu dzalika, contohnya. Bil misal yattadihul maqal. Dengan misal akan semakin memahamkan pembicaraan. Contohnya imra'atun kana ya'tiha al-haidu sitata ayyam min awwali kulli syahrin. Ada seorang wanita, dalam kebiasaan dia akan datang haidnya di awal bulan selama 6 hari. Selama 6 hari di awal bulan, bulan Hijriyah, maka dia haid. Summa tara'at, tiba-tiba muncul 'alaihal istihadhah, tiba-tiba muncul pada dia darahnya terus mengalir. Maka fasarad damu ya'tiha bil istimrar, maka jadilah darahnya mengalir secara terus-menerus. Fayakunu haiduha, ternyata loh bulan ini kok sampai sebulan atau 27 hari selesai, tiba-tiba datang lagi. Kadang-kadang demikian. Maka yang demikian dia istihadhah. Bagaimana menghitungnya? Fayakunu haiduha sittatu ayyam, maka jadilah haiduha sittatu ayyam, jadilah haidnya dihitung 6 hari di awal setiap bulannya. Bawa wa ma'adaha istihadhatun, selainnya dianggap atau dihitung sebagai istihadhah. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubeish yang beliau itu mengalami haid sangat lama terus menerus tidak pernah berhenti. Maka beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inni ustuhadhu fala athur afa ada'is shalah, wahai Rasul, aku ini mengalami istihadhah tidak pernah berhenti. Apakah harus aku tinggalkan salat? Rasul mengatakan la, tidak. Inna dzalika irq, itu adalah irq, yakni adanya irq, apa namanya, urat yang mungkin luka. Naam. Lakin da'i sholata qadral ayyami lati kunti tahyidina fiha, akan tetapi tinggalkanlah sholat sesuai kadar hari-hari yang biasanya engkau mengalami haid di dalamnya. Summa tasili, kemudian mandi, mandi bersuci dari haid. Wasalli, dan sholatlah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini keadaan orang yang sudah mengalami haid dengan haid yang teratur sehingga diketahui apa kadar harinya. Nah, tiba-tiba demikian. Nah, ini ada wanita haid namun tidak teratur. Nah, ini barakallahu fikum, yang seperti ini maka dihukum istihadhah. Dan dalam riwayat Muslim, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ummi Habibah binti Jahsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ummu Habibah bintu Jahsy, yang mengalami istihadhah, maka beliau mengatakan umkuthi qadrama kanat tahbusuki haidatuki thumma ghtasili wa salli. Maka berhentilah engkau, yakni tahanlah dirimu sesuai kadar biasa haidmu menahanmu, kemudian mandi dan sholatlah. Maksudnya sesuai kadar hari dia mengalami haid. Tahan dirimu dari sholat, dari amalan yang disyaratkan padanya toharah. Nah, maka fa'ala hadha, maka berdasarkan hadis-hadis ini, tajlisul mustahadatu allati laha haidun ma'lumun qadra haidiha, maka hendaknya wanita yang mengalami istihadah, di mana dia memiliki hari haid yang telah diketahui teratur dan kadarnya diketahui, maka dia tahan dirinya, dia tajlis, duduk, maksudnya tidak melakukan amalan yang disyaratkan toharah sesuai kadar haidnya. Setelah itu summa taghtasilu wa tusalli, maka kemudian kalau sudah selesai harinya, dia mandi, bersuci dari haid dan sholat. Wala tubali bidammi hina yudzin, dan jangan dipedulikan lagi dengan darah yang keluar ketika itu, karena ini darah apa? Istihadhah. Dipahami ya, keadaan wanita yang mengalami haid teratur dan diketahui. Nah, ini diketahui karena teratur sudah. Yang kedua, al-halatu tsaniyah, keadaan kedua dari kaum wanita yang mengalami istihadhah, alla yakuna laha haidun ma'lumun qabla al-istihadhah, yaitu mereka yang tidak mengalami atau tidak memiliki masa haid yang diketahui sebelum istihadhah. Siapa mereka? Yakni misalnya wanita-wanita yang haidnya tidak teratur. Nah, kadang datang pertengahan bulan 6 hari, kadang bulan lolos tidak haid, kadang datang lagi bulan depannya, oh di awal bulan. Ada wanita demikian, menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Atau mungkin yang kedua, wanita yang baru mengalami haid, tidak tahu berapa kadarnya. Maka yang seperti ini, ini keadaan kedua, atau yang belum mengalami haid nanti bisa masuk keadaan ketiga pula, yakni bi antakunal istihadatu mustamirratun biha min awwali ma ra'atid dammu min awwali amriha, yaitu bahwasanya di sini istihadhah tersebut terus-menerus keluar darahnya dari awal dia melihat darah pada perkara yang pertama. Ini gambaran wanita yang belum pernah mengalami haid. Sekali haid terus haid sebulan. Bagaimana ini? Wah, lah ini bagaimana yang seperti ini? Ditanya, kau sudah pernah haid? Belum pernah, gak tahu haid kayak apa, harinya berapa. Nah, atau tahu ciri-ciri darah haid? Ya belum pengalaman. Pertama ya taunya, ya pokoknya keluar darah, gak tahu haid, gak tahu apa. Lah ini barakallahu fikum. Maka fahadihi, yang seperti ini, bagaimana? Ngitung harinya, lah sudahlah 7 hari saja, enggak, barangkali dia kebiasaannya nanti akan jadi 3 hari, enggak tahu. Nah, maka kata beliau di sini rahimahullah ta'ala, fahadihi ta'malu bit tamyiz, maka yang seperti ini dia melakukan tamyiz, yakni membedakan yakni sifat darah. Di mana darah haid memiliki ciri-ciri yang nampak, di antaranya dari sisi warna bisa jadi aswad, hitam, atau kecoklat-coklatan. Yang kedua dari sisi sifat, yani tajammud, sudah kental di dalamnya. Kalau darah yang bukan istihadhah, bukan haid, itu keluar cair, nanti lama-lama mengental, namun kentalnya berbeda. Yang ketiga dari sisi bau, maka adzan baunya itu enggak enak. Berbeda dengan darah yang bukan haid, maka baunya amis darah. Ini diantara sifat-sifatnya. Tamayyuz, yani dia itu bitamyiz, dengan tamyiz dibedakan. Fayakunu haiduha ma tumayyizu bisawat aw ghalzah aw raihah, maka jadilah haidnya diketahui dengan sebab bisa dibedakan dengan warnanya, apa hitam atau agak coklat, nah demikian, atau dengan ghalzah memang sudah kental, aw raihah atau bau. Kalau ternyata didapatkan, oh iya ini sifatnya darah haid, maka yasbutulahu ahkamul haid, tetap baginya hukum-hukum haid. Wa ma'adaha istihadatun yasbutulahu ahkamul istihadah, selain itu maka dikatakan istihadah, ditetapkan hukum istihadah. Contoh, sekarang pada contoh. Contohnya apa? Imra'atun ra'adid damma fi awali ma ra'athu, seorang wanita pertama mengalami haid, ternyata keluar darahnya, dia melihat wastamarra 'alaiha, terus menerus ternyata, lakin tarahu asyrata ayyamin aswada, akan tetapi dia melihat darahnya dibuka 10 hari kelihatan hitam, lekat, kental, baunya enggak enak. Wabaki syahr ahmaron, dan sisanya dalam sebulan itu sudah merah, memang darah ya, merah atau menguning. Nah, ini darah tapi anu ya nggak kental, nah demikian. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, autarahu ashro ayam ghalidhan walbaki syahr raqiqan, atau keadaan kedua. Di 10 hari pertama kental banget, sisanya ternyata ya tadi mungkin ketika dia buka terlambat kok, namun kedarah kalau keluar biasanya kayak marus itu semacam itu, ngentel nggak biasanya kalau kumpul kan ngentel. Nah ini, namun kentalnya di luar, rokik, dia itu nggak, artinya masih pecah, tidak jumut ya, terbayang ya insyaallah ya, kalau wanita paham. Autarahu asyra ayyam lahu ra'yah haid, dia melihat 10 hari baunya tidak sedap. Nah, darahnya ini. Wa baqi syahr la raihata lahu. Sisanya ya baunya ya darah lah, atau tidak ada baunya. Nah. Maka seperti inilah cara tamyiz. Maka fa haiduha al-aswadu. Fil mitsalil awal, maka haidnya ketika 10 hari hitam, yang lainnya merah biasa. Berarti haidnya kapan? Ketika warna hitam. Nah, kalau dengan 10 hari kental banget, sisanya tidak terlalu kental, tidak terlalu jumut, mana haidnya? Kental banget. Atau ketika 10 hari baunya tidak sedap, sisanya tidak terlalu bau, berarti haidnya 10 hari. Nah, nah ini barakallahu fikum, ini keadaan wanita, apakah dia baru mengalami haid atau yang haidnya tidak teratur. Nah, ini barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum. Maka fil mitsali tsani, atau tadi wal ghalid, kemudian wa ma adzalika fahuwa istihadhah, selain itu maka itu dikatakan darah istihadhah. Liqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binta Abi Hubaysh, binti Abi Hubaysh, berdasarkan sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, beliau mengatakan, idza kana damul haid fa innahu aswada yu'raf, apabila itu darah haid maka warnanya hitam diketahui. Siapa yang mengetahui? Wanita ya. Kalau bapak enggak ya, lebih-lebih yang enggak pernah perhatian, mana mau tahu ya. Sudah, nah, wanita tahu. Nah, Fa idza kana dzalika fa amsiki anis salati. Naam, kalau ternyata warnanya demikian, keadaannya demikian, maka tahanlah dirimu dari salat karena haid. Wa idza kana al-akhar, kalau ternyata berbeda, tidak hitam yang diketahui. Maksudnya yu'raf di sini diketahui warnanya, sifatnya tadi, baunya. Lah ini oh, dengan demikian ini darah haid. Maka kalau ternyata berbeda, maka fatawaddoi wa sholli, wudulah engkau dan salatlah. Mau salat berwudu, mau salat berwudu. Naam. Fa inna ma huwa irq, tidak lain itu adalah irq, yaitu urat yang terluka. Naam, barakallahu fikum. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Shahih Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Imam Hakim rahimahumullahu jami'an. Hadis ini walaupun di dalam sanadnya ada kelemahan, namun dengan banyaknya riwayat menguatkan sebagian yang satu pada apa yang lainnya. Naam, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa hadzal haditsu wa in kana fi sanadihi wa matnihi nadhar. Hadis ini walaupun dalam sanad dan juga matannya ada tinjauan lebih lanjut, kata beliau, faqad amila bihi ahlul ilmi rahimahumullahu jami'an, maka sungguh ahlul ilm telah beramal dengan dasar hadis ini. Wa huwa aula min raddiha ila adatin ghalibin nisa. Naam, maka ini lebih utama daripada mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum wanita. Naam. Ini keadaan kedua, dipahami ya? Dipahami. Keadaan ketiga masih dalam sifat orang yang mengalami keadaan kedua. Naam. Baru haid, tidak tahu ada hari, naam, atau tidak teratur. Naam. Atau di sini tidak teratur, ya. Itu tidak, nanti itu kalau tidak teratur masuknya tamyiz. Ya. Kalau ini orang yang baru mengalami haid, maka di sini masuk keadaan ketiga. Namun dia darahnya susah dibedakan, atau dia sendiri tidak bisa membedakan. Ya. Maka di sini alla yakuna laha haidun ma'lumun wala tamyiz salihin, yaitu bahwasannya tidak ada padanya masa haid yang diketahui karena baru mengalami. Wala tamyiz, tidak bisa membedakan dengan perbedaan yang bisa ditetapkan hukum. Hah? Mungkin karena tadi, karena pengaruh misalnya nutrisi makanan, sehingga akhirnya darah haidnya pun kadang berbeda. Tidak bisa dibedakan dan seterusnya. Biantakunal istihadah mustamirroh, dan istihadahnya darahnya mengalir terus. Min awwali ma ra'atid damma wa dammuha ala sifatin wahidah, yani darah terus menerus keluar sejak hari pertama dan sampai dengan dia melihat ketika itu yang terus menerus, ini sifatnya satu, darahnya sama. Kalau tadi bisa dibedakan, ini bagaimana yang seperti ini? Au ala sifatin muttaribah, atau tidak sama namun goncang. Kadang sehari kental, kemudian besok sudah encer lagi, besoknya lagi kental, besoknya lagi lebih kental lagi. Oh, warnanya coklat, warnanya, nah. Ini enggak jelas sudah. Tidak bisa dibedakan dan dia orangnya tidak teratur haidnya, atau tidak atau baru mengalami haid. Maka la yumkinu an yakuna haidon fi, maka yang mana tidak mungkin dia menghukumi ini haid atau tidak. Ini bagaimana tadi? Maka yang seperti ini fahadhi ta'malu bi'adati ghalibin nisa, maka dia kembali kepada keumuman kaum wanita dalam mengalami haid. Mayoritasnya berapa wanita mengalami haid? Fayakunu haidu hasid tata ayam au sab'atan, yakni jadilah hari haidnya 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulannya. Yabtadi'u min awalil muddah allati ra'at fiha ad-dam. Yang mana hitungan 6 atau 7 hari itu dihitung sejak awal dia melihat darah. Wa ma'adaha istihadhah. Selain itu maka istihadhah. Difahami ya? Insyaallah barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk pada contoh. Contohnya antara damma awwala ma tarahu fil khamis min minasyahri, yaitu seorang wanita melihat adanya darah keluar dari awal dia melihat, yakni pada tanggal 5 dalam bulan tersebut. Wa yastamirru 'alaiha min ghairi an yakuna fihi tamyiz, dan terus mengalir tidak berhenti namun tanpa bisa dibedakan. Salih lil haid, untuk dihukumi ini haid. Wala bilaunin wala ghairihi, tidak dengan warnanya, tidak dengan baunya, tidak pula dengan sifatnya. Maka fayakunu haiduha kulla syahrin sitata ayyam aw sab'atan. Maka dia tetapkan kalau begitu haidnya dengan apa, keumuman wanita 6 atau 7 hari. Tabtadi'u minal yaumil khamis min kulli syahrin, dia hitung setiap tanggal 5 dalam bulan ya, setiap bulannya, maka dia ini haid. Tanggal 5 haid, tanggal 5 haid berapa, 6 hari berarti sampai tanggal 11 atau 7 hari tanggal 12. Nah, lah ini demikian permasalahan haid. Dan istihadhah termasuk wamidul fiqh, perkara yang pelik dalam pembahasan fikih. Kenapa? Sebabnya dikarenakan wanita satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, sehingga di sini dikatakan tadi hukum individual sesuai dengan keadaan. Nah, tadi. Lah keadaan Anda itu yang mana? Sehingga seorang muslim wajib belajar. Jangan terus mewakilkan. Sudahlah cukup fulana saja, saya nanti bertanya. Lah ini wajib belajar. Apalagi dalam hal yang sensitif seperti ini. Ya. Dengan belajar dibicarakan kaidah umum, oh saya sebetulnya yang satu, oh saya yang dua, saya yang tiga. Ini barakallahu fikum. Nah, di sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Ini masih dalam contoh. Maka barakallahu fikum. Maka di sini kata beliau, mana dasarnya? Dasarnya hadis Hamnah bintu Jahash. Anha qalat, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ustuhadu haidatan kabiratan syadidah. Aku mengalami haid yang terus mengalir sangat dahsyat. Fama tara fiha manaqat ma'na'atni shalah wasiyam. Wah, bagaimana pendapat Anda wahai Rasul, sungguh darah ini telah menghalangi aku dari sholat dan siam. Lihatlah, dikala tidak tahu wanita, taunya haid, selama terus ngalir, enggak sholat, enggak siam, hatinya gelisah. Aku kok ratau sholat, ratau siam, gimana ini? Ya, seorang muslim hati yang baik itu dikala mengalami atau terjatuh kepada dosa terasa. Nah, hati yang baik tatkala mengalami dosa itu terasa. Nah, berarti alhamdulillah kita ingin mengenal diri kita, keadaan iman kita lagi ningkat atau nurun, ya kita ukur dengan kemaksiatan yang ada. Kemaksiatan sebagai misal ikhtilaf, bercampur baur laki-laki dan wanita. Nek aku lah biasa baik loh, ya. Orang duwe apa-apa, harus curiga kepada diri kita. Nah, coba kita dulu mungkin ya, ketika belum mengetahui hukum ya biasa. Setelah mengetahui hukum kadang, masya Allah terasa iman lagi meningkat, iman meningkat meningkat meningkat. Iya, nah ini salah satunya barakallahu fikum. Ini satu contoh. Lebih-lebih yang di atas itu meninggalkan kewajiban yang ainiyah. Nah, orang ngaji biasa, nah, saya biasa saja gak taklim, loh ini harus terasa. Saya gak ngaji kok ya, masya Allah ya, hidupnya gersang, hidupnya pokoknya ruwet isinya lah. Nah, ini tanda hatinya mau baik. Segera kembali ke majelis taklim. Namun jangan sampai kembalinya kalau pas lagi kacau. Ya, mau ngaji lagi nantilah kalau nah ini tidak. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Maka di sini lihatlah. Hamnah bintu Jahash radhiyallahu anha sahabiyatun jalilah. Beliau mengeluh kepada Rasul, wahai Rasul, darahku terus mengalir, bagaimana pendapat Anda, sungguh ini telah menghalangiku dari sholat dan puasa. Merasakan gelisah. Bertanya kepada Rasul mencari obat. Maka Rasul menjawab, anak tuka lagi. Yakni aku akan naatkan kepada engkau. Maksudnya aku sifatkan bagi engkau asifu laki istiqmal. Aku akan mengajarkan kepadamu cara untuk mengamalkannya. Yakni al-kirsaf wahuwa al-kutn. Yaitu kirsaf, semacam kain katun. Kau ambil kain katun, bagaimana tado'inahu alal farji, kau letakkan pada farjimu untuk melihat darah tadi. Fa innahu yudhibud dam, maka di sini ini akan menghilangkan darah. Yani qalat huwa aksar min dzalik, maka Hamnah bintu Jahash mengatakan itu lebih, tetap keluar. Ini tetap keluar. Maksudnya Rasul mengajarkan barangkali itu was-was. Orang kalau was-was semacam kayak keluar darah, keluar darah kayaknya, kayaknya sudah letakkan kain, was gak ada, ini was-was. Demikian pula kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau orang yang mengalami salasil baul, ketika dia sekedar was-was, kayaknya kok kencing ya ada yang keluar, kayaknya kencing ada yang keluar, sudah basahi kainnya. Yang bersentuhan langsung dengan farjinya dibasahi. Sehingga wah itu basahnya basah yang dibasahi. Nah, ini, supaya terlepas dari was-was. Kalau tidak bisa menghilangkan. Nah ini setelah itu ternyata beliau mengatakan, tapi terus ini sesungguhnya masih keluar lebih banyak lagi wahai Rasul. Maka wafihi qol, Rasul mengatakan, innama hadza qurbah min raqabati syaitan, sesungguhnya ini qurbah, yakni godaan dan tekanan-tekanan dari syaitan. Fatahidhi sittata ayyam, maka hendaknya engkau hitung haidmu 6 hari atau sab'atan atau 7 hari. Ya tadi menjadikan syaitan was-was kepada dia, sudah enggak usah sholat, ini haid, ini haid. Enggak. Kalau begitu engkau sekarang hitung, kalau ternyata masih terus keluar, tidak bisa dibedakan. Darahnya ini haid atau bukan, maka duduklah engkau hitung haidmu 6 atau 7 hari. Fi ilmillahi ta'ala, berdasarkan ilmu Allah, yakni Allah jadikan keumuman pada wanita 6 atau 7 hari. Sepekan kan itu ya, rata-rata seminggu. Sumaktasili hatta idza ra'aiti laki hidza ra'aiti annaki qad tahurat fastanqaiti fasalli arba'an wa ishrina aw thalathan wa ishrin laylah wa ayyamiha wa sumi. Maka hitunglah hari haidmu 6 atau 7 hari, yang mana ini berjalan dengan ilmu Allah. Kemudian engkau setelah itu mandilah, sehingga apabila engkau melihat bahwasanya engkau telah suci dan membersihkan darah tersebut, sudah mandi dan dibersihkan, dicuci. Dicuci. Namun masih mengalir enggak? Masih, karena haid apa istihadhah terus mengalir. Maka kalau engkau sudah mensucikan, mengeringkannya tadi sudah, maka fasholli, salatlah 24 hari atau 23 hari. Kalau mengambil 6 berarti 24 hari, kalau mengambil 7 berarti 23 hari. Atau ketika dia mengambil 6, hitungan harinya adalah 29 hari, berarti 23. Atau kalau 30, 24. Nah ini demikian para barakallahu fikum. Maka di sini dan berpuasalah engkau. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau Imam Tirmidzi. Dan dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan hadis ini sahih. Wanil Bukhari annahu hasanah, Imam Bukhari menyatakan hadis ini hasan. Yang jelas hadisnya bisa diamalkan. Maka sabda beliau dalam hadis ini, sitata ayyam au sab'atan, 6 atau 7 hari. Ini laisa litakhyir, bukan untuk memilih. Wa innama huwa lil ijtihadi, akan tapi ini untuk ijtihad bersungguh-sungguh melihat. Maksudnya bagaimana? Fatandur fima huwa aqrabu ila haliha, mana yang lebih dekat kepada keadaannya. Dari mana? Dia tanya, Umi kalau haid berapa ya? 6 hari. Oh demikian. Kakaknya berapa ya? Saudara perempuannya? Oh 7 hari. Uminya juga 7 hari. Oh berarti aku ambil 7 hari. Untuk ijtihad, bukan sudahlah aku milih 6 sajalah, aku milih 7 sajalah biar lama enggak sholatnya ya. Bukan demikian, namun dengan ijtihad. Paham? Bersungguh-sungguh. Mana yang lebih dekat kepadanya? Wa mimman yushabihuha khilqatan, yaitu dari manusia yang sangat menyerupai dia dari sisi sifat. Sifat penciptaannya, wa yuqaribuha nasaban, wa sinan, yaitu dan mendekat kepada dia umurnya, wa rahman, secara hubungan rahimnya, wa fima huwa aqrabu ilal haidi min damiha, maka dalam perkara yang lebih dekat kepada haidnya dari sifat darahnya. Maka dan yang semisalnya, minal i'tibarat fa in kana al aqrab an yakuna sittata ja'alat husittah. Naam. Kalau ternyata yang orang yang paling dekat ini kok 6 hari, jadikan dia 6 hari. Wa in kana al aqrab an yakuna sab'atan ja'alat hasab'ah. Maka kalau ternyata yang lebih dekat orangnya ini biasanya 7 hari, maka dia hitung hari haidnya adalah 7 hari. Selesai. Dipahami sampai di sini ya? Insyaallah dipahami. Jam berapa? 15. Cukup Pak Bubet atau? Zuhur jam berapa? Kurang 1/4. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu keadaan orang yang mengalami istihadah. Nah sekarang di sana ada keadaan mirip seperti istihadah, namun bukan istihadah. Apa itu ya? Seorang wanita itu melahirkan, operasi. Ngalir darahnya enggak? Iya ngalir ya. Atau enggak melahirkan, dia mengalami operasi yang akhirnya harus dipasang kateter darah. Ya, ya? Keluar. Ini bagaimana? Nah, di sini dibahas. Qala al halu man tashabbaha al mustahadha. Keadaan wanita yang mirip seperti istihadha. Qad yahduthu lil mar'ati sababun yujibu naziful dam min farjiha. Yani kadangkala terjadi suatu kejadian dialami wanita yang enam menyebabkan dia itu harus keluar darahnya terus menerus min farjiha, dari farjinya, seperti ka'amaliyati fir rahim, seperti orang yang mungkin mengalami operasi rahim, au fi madunahu, atau yang di bawahnya lagi selain itu. Wa hadhihi ala nau'aini, maka yang seperti ini ada dua macam ya, keluar darah bisa atau bukan. Nah ini ada dua macam. Al-awwal yang pertama, an ya'lam annaha la yumkinu an tahidha ba'da al-amaliyah. Yang pertama yaitu yu'lam, diketahui bahwasanya wanita tersebut tidak mungkin mengalami haid setelah operasi. Maksudnya bagaimana? Misal contohnya antakun al-amaliyah al-istiqsal ar-rahim bil kuliyah aw sadiha bihaitsu la yanzilu minhu dam, yaitu sebagai misal, misalnya orang tersebut mengalami operasi istiqsalur rahim bil kuliyah, yakni diangkat rahimnya. Rahimnya diangkat. Atau saddihi, atau diikat rahimnya. Diikat, tentunya kan ada lukanya, keluar darahnya. Lah rahim kalau sudah diikat, ya sudah. Ini enggak mungkin dia keluar darah haidnya, karena sudah tidak ada darah haid itu yang menjadikan nanti rahimnya itu akan dibuai. Nah, sehingga di sini tidak mungkin, kata beliau. Bihaitsu la yanzilu dam minhu, tidak akan keluar darah dari rahim. Fahadihil mar'ah la yasbutu laha ahkamul mustahadhah, maka tidak ditetapkan baginya hukum mustahadhah. Wa innama hukmuha hukmu man tara sufrat, yaitu sufra au kudratan au rutubatan ba'da tuhri. Naam. Maka hukumnya ini bagaikan wanita yang melihat warna kuning atau keruh atau adanya basah setelah suci. Telah lewat pembahasannya. Tiba-tiba di hari suci kok keluar warna kuning, apa ini ya? Putih apa ya, keputihan ataupun yang sebagainya. Haid atau bukan? Kalau masih di hari haid, ya itu haid. Kalau sudah bukan di hari haid, maka itu bukan haid. Naam. Maka di sini yang seperti ini, fala tatruk asfala tatrukis sholata wala siyama wala yamtani jima'uha wala yajibu ghusla wala yajibu ghuslu min hadad dam. Maka kalau keadaannya seperti ini, tidak boleh dia meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan puasa, dan tidak boleh menghalangi untuk didatangi, dan tidak boleh barokah, dan tidak wajib atasnya mandi dengan sebab darah yang keluar ini. Lakin akan tetapi yalzamuha inda sholati ghuslud dam, wajib bagi dia ketika mau sholat mencuci darah tadi. Nah, mencuci darahnya. Wa an yu'assiba 'alal farji hirqah ad-dam. Naam, hirqah, hirqatan wa nahwaha litamna khurujid dam. Barakallahu fikum. Akan tetap dan wajib bagi dia untuk membalutkan pada farjinya adanya kain atau semisalnya. Ya, atau semisalnya pampers. Naam, untuk menghalangi keluarnya darah. Naam, summa tatawaddo'a li shalah, kemudian wudu untuk salat. Wala tatawaddo' laha illa ba'da dukhuli waqtiha, dan janganlah berwudu untuk sholat kecuali kalau memang sudah mau sholat atau sudah masuk waktunya. In kana laha waqtun kasholawatil khamsah, kalau memang sholat tersebut dikaitkan dengan waktu seperti sholat lima waktu. Naam. Wa illa, kalau tidak, yakni tidak ada kaitan dengan waktu, fa inda iradati fi'lis sholah, ketika dia mau sholat, sholat seperti sholat sunnah mutlaqah, saya mau istikharah, ya ketika itu baru dia wudu. Nah, ini demikian barakallahu fikum. Ini keadaan yang pertama. Keadaan kedua, barakallahu fikum, yani an yu'lam imtina'u haidiha ba'da amaliyah bal yumkinu. Jadi alla ya'lam au alla yu'lam au alla ya'lam, barakallahu fikum. Yang kedua, alla yu'lam imtina'u haidiha ba'da amaliyah, yaitu tidak diketahui di sana hal yang menghalangi haidnya setelah operasi. Artinya tidak ada ilmu bagi kita menetapkan orang ini tidak haid. Naam. Namun memungkinkan dia haid, seperti misalnya, naam, orang yang operasi, misalnya ya, operasi mungkin ginjal, mungkin gak keluar darahnya, mungkin keluar darahnya ini. Nah, ini. Atau operasi kandung kemih, operasi saliran apa ureter apa apa itu ya, yang kaitan kesana nanti keluarnya kan dari saluran kencing, keluar darah enggak? Keluar darah. Ini apa? Nah, yang kita tidak mengetahui ini darah haid atau tidak. Mungkin enggak keluar darah haid? Mungkin. Mungkin darah haid, mungkin bukan. Maka yang seperti ini, kata beliau, fahadi hukma hukmul mustahadhah, maka hukumnya hukum mustahadhah. Naam. Wa yadullu lima dzukira qauluhu li Fatimah binti Abi Hubaysh, yaitu menunjukkan hal ini apa yang disabdakan Nabi kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, innamadzalika irkun, tidak lain itu irq, urat yang luka. Walaisa bil haidah, bukan haid. Wa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah, kalau ternyata datang hari haidmu maka tinggalkanlah salat. Berlaku padanya hukum mustahadhah, tiga keadaan yang telah disebutkan di atas. Ya. Apa? Kalau punya hari yang teratur, diketahui, beramal dengan hitungan hari. Kalau tidak, tamyiz, dibedakan sifat darahnya. Kalau tidak bisa dibedakan dan tidak mengetahui hitungan harinya, dengan ghalibun nisa, keumuman kaum wanita. Maka inilah yang demikian. Fa inna qaulahu fa idza aqbalatil haidah, apabila datang waktu haidmu, yufidu anna hukmal mustahadhah fi man laha haidun mumkinun. Naam, dzu ikbalin wa idbar. Amma man laisa laha haidun mimman. Amma man laisa laha haidun mumkin fadamuha damu irkin bikulli hal. Maka ucapan beliau, apabila datang waktu haidmu memberikan faedah, sesungguhnya hukum mustahadhah ini diberlakukan pada orang yang memiliki keadaan haid yang memungkinkan diketahui datang dan perginya, yaitu waktu yang telah diketahui, yaitu keadaan berapa ini? Keadaan pertama. Adapun yang tidak diketahui, maka di sini adalah berlaku istihadhah, dan darahnya ini tidak lain darah haid. Darah ini luka yang tadi, luka bekas apa, operasi. Lah ini barakallahu fikum, ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, di antara keadaan-keadaan yang barakallahu fikum yakni berkaitan dengan istihadhah. Dan di sana sesungguhnya masih ada barakallahu fikum beberapa hal tentang hukum-hukum yang terkait dengan istihadhah. Tinggal berapa menit ya? 5 menit. Ayo, kita ambil ringkasnya ya. Kita ambil ringkasnya, nggak dibaca semuanya. Barakallahu fiik. Maka di sini kita ambil ringkasnya. Qala rahimahullah. Sekarang setelah kita mengetahui tadi, maka beliau menutup pembahasan ini dengan ahkamul istihadhah, hukum-hukum wanita yang mengalami istihadhah. Maka kata beliau, arafna mimma sabaqa mata yakunu damu haidan wa mata yakunu istihadatan. Maka kita telah mengetahui dari yang lalu kapan darah tersebut dihukumi haid dan kapan dihukumi istihadhah. Maka famata kana haiduha tasbutu lahu ahkamul haid. Kalau ternyata haidnya ditetapkan baik keadaan 1, 2 atau 3, maka berlaku padanya hukum wanita haid. Wa mata kana istihadhatu tasbut, kalau ditetapkannya hukum istihadhah, maka dia wanita mustahadhah, maka berlaku padanya hukum wanita istihadhah. Dan ini telah dibahas. Nah, sekarang adapun hukum wanita istihadhah, maka fa'ahkamu at-tuhri, hukumnya hukum wanita yang suci. Fala farqa bainal mustahadhah wa bainat tahirat. Tidak ada bedanya wanita yang mengalami istihadhah dan wanita yang suci. Illa fima yali, kecuali pada keadaan berikut. Ya, bedanya semuanya sama kecuali dalam keadaan berikut ini. Yang pertama, wujubul wudu 'alaiha likulli salat. Wajib untuk wudu setiap salat. Setiap kali salat. Salat fardu, Allahu Akbar salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau salat sunnah, wudu lagi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena keluar daripadanya darah terus menerus. Ini ya. Ini barakallahu fikum. Ini, dan yang dalam bab ini juga, wa fi bab ghuslid dammi. Mencuci darah yang keluar dari farjinya. Mencuci darah yang keluar dari farjinya. Yani barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah idza anna idza aradat alwudu fa inna taghsilu atharad dam. Itu tadi. Yang kedua, dia kalau mau berwudu mencuci bekas darah yang keluar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-jima, yakni berhubungan badan. Namun di sini faqad ikhtalafal ulama fi jawazihi, yaitu para ulama berselisih boleh atau tidak ya. Karena ada darah di sana. Boleh kalau darah haid, sepakat haram. Nah, kalau darah haid. Nah, istihadhah bagaimana? Dalam pembolehannya para ulama berselisih. Naam, berselisih. Barakallahu fikum. Maka di sana dikaitkan oleh beliau, diberi patokan, idza lam yakhafil anat bitarkihi wa shawab jawazuhu mutlaqan. Kalau tidak dikhawatirkan, yakni gersang, tidak dikhawatirkan berat ya sang suami ataupun istrinya, maka yang benar ini dibolehkan secara mutlak. Nah, dibolehkan secara mutlak. Kenapa? Liana ka nisa. Nah, barakallahu fikum. Yakni dikarenakan di sini, yakni darah yang keluar ini darah yang bukan haid, bukan najis. Nah, lebih-lebih di sana ya, disampaikan oleh beliau yang jelas, barakallahu fikum, banyak kaum wanita yang mengalami kesendirian dan seterusnya, yang berat baginya untuk barakallahu fikum membawa dirinya dan seterusnya. Demikian pula kaum laki-laki yang demikian. Maka yang kata beliau di sini bahwasanya dengan adanya hubungan badan ahwan, meringankan, fal jima'u ahwan, ini maka ini akan menjadikan meringankan kejiwaannya. Sehingga di sini dari sisi ini barakallahu fikum bahwasanya yang rajih adalah dibolehkan menurut pendapat yang sahih. Adapun yang melarangnya mengatakan haram, dalil yang mereka bawakan la yastau'ib, kata beliau, tidak mencukupi, indal qa'ilina bitahrim, bagi orang yang mengatakan diharamkannya. Itu tiga perkara yang berkaitan dengan hukum wanita yang istihadhah. Pertama adalah hukumnya sama seperti wanita yang suci secara menyeluruh, kecuali tiga keadaan. Yang pertama, kalau mau sholat harus berwudu setiap sholat. Yang kedua, ketika berwudu harus mencuci darah. Nah, yang ketiga, jima. Hanya saja di sini dibedakan karena adanya khilaf. Dan yang roji adalah boleh. Nah, adalah boleh. Wallahu ta'ala ala wa'alamu bisawab. Ini yang mudah kita ambil dalam pelajaran kita kali ini. Dengan demikian dalam risalah ini telah selesai kita membaca dalam bab pasal mengenai istihadhah, dan akan datang di sana pada pasal berikutnya mengenai nifas dan hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.